Kira-kira kalau orang apa saja dari itu? أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. تصديق يا ونداي تقولا؟ Coba tanyakan, gimana pahamnya? Surat itu, Allah itu maksud Muhammad dalam innali ala Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqim surat fizikmi. Aku adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku. Sembah aku, berikan surat, ingat aku. Gimana pahamnya? Ya ingat Allah, apa yang kau ingat? Nah, mulai ya. terus duit oleh aku ambil tak boleh. Saya kan bilang boleh. Tetap enggak? Enggak. Kalau nak takdir sekarang, tidak ambil kon. Minta kon. Kita lagi. Minta enggak? Anita bersunat di kamar itu orang dari pada kami tapi yang nikah itu semua hanya boleh bukan dan ini katanya ini yang kalau ciri jujur menikah Allah dan Rasul menjadi saksi sakinah mawaddah warahmah bukan hanya mudah-mudahan pasti terjadi itu didoakan mudah-mudahan ya kita doakan sebuah luka ini nanti terjadi hubungan yang kita duniai usaha yang kecuali kata Allah kami diberitahu siapa di antara kalian itu yang mengikut dan siapa yang berpaling? Kok harus apa? Maka dulu itu surat Al-Balad 1-2 na'usimu bihadzal balad wa anta hindu. Dia bersumpah demi negeri ini Baitullah, wa anta engkau Muhammad hindum bihadzal balad, karena dia wakilah jalan menuju Allah. Tidak bisa kita nama dia, tidak bisa. Banyak orang yang bilang, kita murni menyembah Allah. Iya, memang menyembah Allah, berani apa? Kalau kita tidak berani, waktu tidak akan tembus. Tidak akan tembus. Mau ketemu dengan presiden yang berani SBY, tidak bakalan tahu. Tidak apa, jadi kita ketemu presiden. SBY tidak ada. Bisa. Allah itu kuasa, tidak berguna itu kuasa. Kayak apa sih? Maka Allah itu ambil penanggulat, ulangnya itu jamu. Kayak apa presiden? Kayak apa presiden? Presiden ya? Tidak tahu, itu kekuasaan presiden. Tapi nyata presiden pada? Presiden diberi kekuasaan untuk menjadi presiden. Muhammad diberi kuasa oleh Allah untuk merebut. Karena segala sesuatu itu bisa jadi. Maka orang sekarang semua bilang Nabi Isa itu alaihi salam, Musa alaihi salam. Gimana Pak Amin? Dia pernah mana sih dia? Ya gimana kok diganti alih salam itu? Ini ganti pengajian itu baca. Gimana? Alahnya apa? Atas Musa itu salam. Siapa? Ada benarnya. Bukan tidak ada benarnya. Yang Nabi salam alaika. Siapa? Ya Nabi salam. Siapa? Betul. Ya, di atas Musa, di atas Isa itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Pak sallallahu alaihi wasallam? Kata berjanji, kata Al-Quran, kata Al-Quran Nur itu apa ke orang yang di belakang supaya dia bilang alim? Kan ada alim. Terus, ada HP pak? Jemaahnya orang PKI semua. Begini, pak. Oh, ya. Apa yo? Jamal pak. Di mana Ibrahim? langit dan bumi di bawah arah. Siapa yang masuk? Pasti Allah. Belum paham. Ingat muda yang tadi. Apa pak? Itu tak baik. Minta tolong pada Allah ya Allah. Tolong kami. Melalui ini pertemukan kami dengan wasilahmu. Allah maha. Siapa tahu dengan wasilahmu ketemu saya dengan Muhammad. Jadi begini. Jadi begini. Orang lupa. Muhammad nyata ketika hanya mau ikut Nabi ini di bulan Ramadan ini dan bulan Nabi. Itu ya. Habis itu habis juga. Waktu itu malam kita. Dari kemudian semua ini sebagai evaluasi diri bahwa kita ini mengikut Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Dikira selawat banyak. Seorang cerdik orang pandai itu tanya orang cerdik orang pandai gimana baca selawatnya Allah. Lalu salam. Allah Allah kan. Katanya Allah dan para malaikat membaca selawat kepada Nabi. Mari kita membaca selawat. Bukan selawat itu hubungan. Selawat itu hubungan dengan Allah. Dengan Allah itu selawat. Kata Allah itu langsung berhubungan tanpa perantara. Maka bilangnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad itu siapa? Allah berhubungan atas dia. Dan dia yang menjadi utama. Kita kan gampang. Karena Muhammad apa nanti terakhir. Makanya terlalu. Bukan ini. Bukan nanti terakhir. Karena Muhammad itu bukan Nabi biasa. Bukan seperti yang lain. Dia memang tubuhnya sama. Ini yang tubuhnya. Kan karena kita gak pernah membedakan ini kan, orang sekarang itu, orang pandai, orang cantik itu. Kata Nabi, anak Basyar itu kumiyum hadiahnya. Saya manusia seperti kalian. Apa yang seperti tubuh? Tubuh yang di dalam gak sama. Yang di dalam gak sama. Hanya tubuh. Maka nanti kalau kita sudah tahu cara sholat, syahadat lain, cara puasa, zakat, apa zakatnya? Mensucikan. Mana ini? Mana ini? Apa beda kata-kata zakat dengan tohir? Tohir. Kalau tohir apa? Bersih. Kalau zakat? Mana bedanya? Kalau tohir itu pada apa ya? Jasmania. Jasmania. Kalau zakat? Rohania. Kira-kira kita mampu enggak mensucikan diri kita ini? Kira-kira. Gimana cara kalian mensucikan diri kalian? Tentunya yang di dalam. Pakai ini stop, pakai ini stop. Menjaga arti terawa. Kalau kita menyucikan ini, maka kalau air itu, ada kata-kata air zakat. Air itu tohir, muto, suci, menyuci. Berarti ya, nampak. Kalau zakat, menyucikan tangan, menyucikan tangan. Pantaslah kalau dalam firman Tuhan itu, rasa-rasa zakat itu bergandeng dengan ini sholat wa atur tegakkan sholat tunaikan zakat. Mana zakat? tunaikan zakatnya di dalam sholat terlebih dahulu. Apa pak? Tazkiyatun nafsi, membersihkan diri dengan cara apa? Membaca kitab. Apa kitab-kitab yang banyak alfanya itu, yang banyak salah itu dibaca, persembahkan ke hadapan Allah, persembahkan ke hadapan Allah. Bawa dan bawa. Itu yang dikira. Itu yang dikira. Zakat itu dalam surah Al-Baqarah 151. Coba dibuka. Sama ya, tidak buka kita Al-Quran. Kenapa itu di diri saya kan? Saya hari ini kok panas ya? Tidak sama ya? Bagaimana kami mengutus satu di antara kalian? Yaitu mereka khususnya kembali. Alaikum atasmu ayatina ayatina. Woyuzatikum dan menyusikannya. Siapa yang menyusikannya? Rasul yang bisa menyusikannya. Maka kalau kok zakat nanti berzakat ya, mencintai emas dan fitrah itu jangan sembarang. Alkaitan amin. Yang apa pak? Jujur. Yang amanah. Yang ngapain nanti jangan dimakan orang. Patona cara membaginya. Bukan nama patona. Yang nama nama. Nah, mengerti. Pertama jujur, coba kalau Anita jujur. Ia tetap kita amanah ya. Ngapain? Hari ini menyesal. Mari kita berusaha dengan cara itu memikirkan diri. Begini-begini itu kumpulkan diri. Coba kalau ambil yang lagi. Coba. Bah, nanti kebadan ambil zakat itu kalau tidak dikasih dulu. Saya baru begini. Sampai pada kita. Sampai. Jangan lupa, air minum saja lah. Patona, paham dan mengerti. Gimana cara mengelola zakat? Coba hitung hitungan ya. Tidak usah terlalu banyak. Anggaran kita itu ribuan T, ratusan. Seminggu. Hambalan dari siapa? Gimana Pak? Paling sudah. Sudahlah, anggaplah 100 triliun. 100 triliun. Bagi 25 persen. 100 bagi 4 sama dengan? 25. 2? 5? C. 25 C bagi 10. 2,5 C. Coba kalau 25 C itu buat tampil. Ya. Lalu pekerjakan orang-orang itu. Terhormat enggak kita ini? Terhormat enggak? Sifat manusia. bukan sifatmu. Itu menyampaikan ini kepada Allah. Sampaikan. Bukankah sesuatu yang terlalu kita enggak bersedekah karena sudah tidak kita butuhkan kan? Punya baju lelong, baju banyak yang bekas-bekas disedekahkan ke tetangga. Coba lah tadi beli baju lima, dua yang bagus itu kasih tetangga masih tiga gitu kan? Sayang itu apa? Bisa. Sampai miskin ya. Gimana kita mau dapat ikan paus umpannya cacing? Gimana kita mau diberi fee yang lebih kepada Allah? Umpannya berapa lagi? Umpan cacing ikannya penster katanya. Yang penting kan ikannya. Yang penting iya. Sekarang coba ikhlas, ini mau bangun masjid utama kita di MRT. RT kita belum punya masjid kampung kita. Yang penting ikhlas, berapapun yang penting ikhlas. Semua karena ikhlasnya 20 ribu siap, jadi kan? Enggak. Udah ikhlas itu belakangan kan? Sedekat saja. Udah, yang sudah tenangin, dekat. Saya punya 100 menit, sak 100 menit. Tolong ambil di rumah 60-40 sisa kali. Yang satunya bilang ikhlas belakangnya. Riak tumas biar belakangnya. Jadi 100-100 menit, 60-100 menit. Jadi kenapa yang penting ikhlas 50-50 menit? Terus itu kiamat buat 2 kali pun gak jadi. Udah berarti urusan hati ikhlas itu. Tidak dulu tambah ya, jadi haji dulu tawaknya Tuhan. Tawaknya dan itu kepercayaan lebih banyak, lebih banyak. Coba kalau kita beli apalagi dia dan dari melihat kita apa kita gak tertanda mujur ya saya tidak kasih tidak senyum. Senyum saya tidak kasih karena menghilang. Iya, harta bersihmu sodoko kan habis nyilang. Sekarang udah gak ada lagi. Kalau ada lagi, lagi. Yuk ya. Udah gak aku ingin gak itu. Kalau lagi nih. Apa-apa udah nggak mengerti ngapain lah. Apa zakat itu membersihkan diri ketika sholat? Gimana ya kan? Nanti zakat mana zakat harta juga harus ini ajaran-ajarannya. Zakat jangan kemana, bukan seperti sedekah ya. Sedekah itu yang penting ada di jelas. Zakat itu harus ada orang yang tahu menghubungkan gimana harta ini akan dikelola di jalan Allah dan Rasulnya. Kalau tidak, nanti akan jadi sedekah. Dulu orang itu kalau zakat sama kiai, kenapa kamu kiai? Karena kiai itu dianggap amalan nih, dianggap oleh jujur. Coba kalau kiai yang kelola, oleh kiainya dikelola, dibangunkan apa rumah? Berjalan dibangunkan masjid rumah. Untuk apa? Tadi ini lah. Ditimbang kasih sama orang. Kalau banyak, kalau banyak, pabrik penggilingan tepung apa namanya? Tepung terigu singkong, tapioka apa ya? Tapioka coba, pengjana ini kalau singkong gak pernah ditanam gak? Dilempar begini itu tumbuh tapi ada di kok ada yang di Bandung? Gak ada kemana tahu loh. Orang bintang bisa disewa. Yang penting ini jedot berapa ribu karyawan atau berapa orang pengangguran masuk ke sini. Sehingga tidak usah diserita di Malaysia dan Arab Saudi itu. Nah kita kan cuma Arab Saudi dipinjemi. Bawa balik. Mana nanti ini lah orang Arab. Dapat dari mana? Suaminya. Mana suaminya? Kalau suaminya tangguh, gak dia. Kita kan pulang, bikin pingin. Dari sini. Jadi dia pingin putih-putih. Pingin putih, aku putih-putih jadi anak. Dulu balik. Datang lagi, ikan pingin balik. Kapan gitu? Kapan kita akan bermaksabat bangsa ini? Bangsa Indonesia ini harus bangsa Indonesia lagi ya. Negaranya, tanahnya, orangnya. Tergantung kita ini, anak bangsa ini mau ngelola atau enggak negara ini. Tergantung siapa. Coba ngelola zakat yang benar. Buatlah amin, buatlah badan zakat yang responsible. Nanti yang bisa dibuat pengelolaan pekerjaan. Yang harus ngelolanya apa Pak? Yusuf, tidak. Habis nanti. Sebab apapun proposal kalian itu, sebab apapun kalian presentasi, kalau tidak jujur, selesai. Maka jujur. Coba kalau semua jujur, hidup jujur, nikah dengan anak jujur, punya anak jujur, nanti suruh kakak ini jujur, itu jujur sama ini. Seluruh kakak, kepala keluarga, di Indonesia jujur, bangsa ini jujur nanti. Coba. Dimulai dari mana bangsa ini? Bukan dari pemimpin, tapi dari bawah. Oh. Maka pemimpin Muhammad itu orang kaya. Bila Insya Allah, orang bisa. Tidak ada yang Makan-makan, minggu ini tak enak. Banyak kata-kata, mudah. sekarang udah saya alah dan gua hanya sekarang kayak makan yang kecil di bulan tahun 6 tahun nanti aku lagi merayakan nanti saya udah kembang mungkin ini juga kembang atau jangan-jangan yang sedia dengan Tuhan karena kenapa begitu ya? Karena asal sholat itu benarnya dua. seluruh soal itu dua atas. Allah SWT tidak ikut, tahu tak? Karena itu dianggap cukup kan? tunggu yang itu yang terpuji. Akhirnya kata Muhammad, sami Allah biliman anda. Tuhan dengar. Tuhan dengar. Tuhan dengar kau yang suci. Tanya kamu kan, bahasa hati. Tiba-tiba sami Allah biliman anda. Kata dua kata, robbana bagimu puji. Minus sama wasi kami nanti kami rumah. Itu apa usul? Kalau ada usulnya, ya pun sama wasi itu pahamin mana ya? Tahu ya, Pak. Begitu. Abu Bakar datang terlambat, tapi sudah rum. Maka di sini lah berubah. Allah berjanji Allah. Maka boleh orang lagi ruku, imam ruku, kita datang di belakang, Allahu Akbar, langsung itu, Fatihah, itu, gak usah, bukan kita lupa, ya? Kalau kalau sama Allah itu mengenai solat itu, solat engkau sebagaimana engkau melihat hati dalam solat, itu di mana? Hebat baca, wah, baca kan? Surat itu seperti Rasul, maka bagaimana kita melihat Rasul? Nanti Pak, ada paham gitu. Agak paham enggak? Kapan Pak? Nanti gimana dia? Kalau gak ditanya, saya pun tanya. Nah, ada. Oh, boleh Pak. Baik dulu ya. Saya sakit betul ini. Makan kalau saya makan ini, saya makan ini, saya makan ini, sudah Pak. Mata jadi air mata, hidung keluar air. Satu lagi. Sudah tiga kali. Baik dulu ya. Dan ini, assalamualaikum.